Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار آمين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله نحمد الله wa nashkurullahi jalla wa ala. Kita bersyukur dan memuji Allah di malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan at-ta'at wa amali salihah, ketaatan ataupun amalan salih. Dan di antara bentuk ibadah tersebut, datangnya kita ke masjid, kemudian kita menjalankan sholat fardu berjamaah, dan duduknya kita di majlis ilmu. Dan ini merupakan fadilah azimah, keutamaan yang besar, yang tidak semua dari hamba-hamba Allah diberi kesempatan oleh Allah, diberi taufik untuk mereka bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk materi kajian di malam hari ini masih melanjutkan tentang pembahasan at-taubah, tentang taubat, yang saya ambil dari kitab besar karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang imam masyhur dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa huwa Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau terkenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ala madhab Asy-Syafi'i. Beliau termasuk ulama di atas madhab Syafi'i. Nah, rahimahullah. Kitab ini, kitab beliau yang masyhur, yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yang bagi para santri yang telah belajar di pondok pesantren, kitab ini tidak asing. Ya, bagi para khutaba, para khatib-khatib Jumat, kitab ini sering dijadikan rujukan. Nah, karena apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab ini, Lahul Abwab. Dan beliau mengumpulkan dalam bab-bab. Nah, bab ikhlas wa ihdharin niyyah, terkumpul di sana sekian hadis. Kemudian setelahnya bab as-sabr, ya, terkumpul sekian hadis tentang perintah untuk bersabar, hasungan untuk kita menjadi orang yang sabar. Nah, kemudian setelahnya bab at-taubah, ya, sampai sekian bab. Dan yang kita baca ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa yang kita ketahui yang lalu, dalam kajian yang lalu, bahwa para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib, ya, atas semua dosa. Shaghiran au kabiran. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ya. Dan para ulama telah mengumpulkan ciri-ciri di antara as-shaghair wal kabair, antara dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Di antara ciri-ciri dosa-dosa besar disebutkan wa'id syadid, ancaman di dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Atau adanya al-uqubah fid dunya, hukuman di dunia, hukuman di neraka, ya, di akhirat. Nah, ketika penyebutan dosa itu diiringi dengan al-uqubah, ya, wa'id, ancaman, hukuman, maka ini menunjukkan dosa ini dosa besar. Nah, adapun dosa-dosa kecil hanya apa? Perintah Rasulullah, atau di sana disebutkan mimba bitahdzir, hanya peringatan, ya, peringatan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan, tidak adanya bentuk ancaman, hukuman, siksaan, ya, atas perbuatan maksiat itu. Nah, contohnya apa? Contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ini dosa kecil. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Iyyakum 'alal-julus." Naam, "Iyyakum wal-julus 'alat-turuqat." Jauhi oleh kalian untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Sampai selesai hadis ini tidak ada penyebutan wa'id, ancaman, tidak ada al-uqubah, ya, hukuman, tidak ada. Hanya perintah untuk menjauhi. Nah, ya, maka ini diantara ciri-cirinya, ciri-ciri dosa kecil yang diperintahkan kita untuk menjauhi, nah, untuk meninggalkan larangan dosa tersebut. Adapun dosa-dosa besar, ancamannya disebutkan. Seperti dosa syirik, ya, dosa tingkatan yang paling tinggi. Nah, disebutkan wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Allah menyebutkan di dalam ayat, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Ahlu syirik, musyrikin, haram baginya al-jannah. Ya. Nah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah niddan fil ibadah, tandingan dalam ibadah kepada Allah, maka haram baginya surga. Dan ini mutlak, ya. Kemudian Allah melanjutkan, nah, bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa di bawah tingkatan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah duna dzalik, duna syirik. Dosa-dosa di bawah tingkatan dosa syirik. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib bagi setiap dosa. Atas dosa-dosa. Nah, baik kecil maupun yang besar. Kemudian mengingatkan kembali bahwasanya taubat akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falaha thalathati syurut. Ya, mempunyai tiga syarat. Yang pertama, ayyaqla'a 'anil ma'siyah. Seorang yang bertobat itu meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Nah, harus dia tinggalkan. Dia kemarin terjatuh kepada al-khamr, ya, atau yang sejenisnya. Nah, apa yang memabukkan, ya. Jadi bukan hanya khamr. Nah, bisa ganja, ya, atau jenis narkoba. Nah, ekstasi. Ini kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan haram, ya. Atau minuman oplosan, misalkan anak-anak sekarang, ya, nggak punya uang untuk beli minuman yang bermerek, akhirnya apa? Beli, antangin, ya. Kemudian campur pertalit, apalagi. Nah, ya, akhirnya mereka yang penting bisa mabuk, bisa melayang-layang. Nah, masya Allah. Kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram. Sehingga, harus seorang bertobat. Apa yang dulu dia terjatuh pada maksiat harus ditinggalkan. Atsani yang kedua, ayyandam ala fi'liha. Nyesal, ya, menyesali apa yang dia pernah perbuat. Oh, kalau tobat enggak menyesali yang dulu yang dia terjatuh pada maksiat, ini tidak diterima. Habis melakukan hubungan zina, menghamili putri orang. Diceritakan. Enggak ada penyesalan, ya. Saya sudah tobatlah. Tapi itu putrinya masya Allah. Cerita, ya. Wanita yang habis digauli itu. Nah, ini tidak diterima kalau dia tidak ada penyesalan. Justru ketika dia itu terjatuh pada dosa yang dia melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, maka tobatnya harus sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang melihat dia melakukan kemaksiatan itu. Maka cukup dia tobatnya antara dia dengan Allah. Karena apa? Dia melakukan kemaksiatan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Tadi kalau dosanya dia, mujaharah, dia terang-terangan, ya, melakukan kemaksiatan itu, maka harus dia menyampaikan tobatnya kepada orang-orang yang tahu dia itu bermaksiat. Dia tahu apa? Bertaubat. Karena apa? Kalau masyarakat kaum muslimin tidak tahu kalau dia sudah bertaubat, maka dia akan apa? Terus disebar. Kejelekan, aibnya. Maka harus dia tobat terang-terangan juga. Ya, sampaikan kaum muslimin bahwasanya saya sudah bertaubat dari dosa ini yang saya lakukan. Sehingga kaum muslimin akan tahu dan akan menutup aib dia. Ya. Ini di antara adab seorang bertaubat. Ketika dosa yang dia lakukan itu sirriyah, maka tobatnya harus sirriyah. Ketika dia melakukan kemaksiatannya itu semua orang tahu, maka dia harus menyampaikan kepada masyarakat untuk dia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Jadi ayyandam ala fi'liha, dia harus nyesel, menyesali. Kemudian ats-tsalits ayya'zama alla ya'ud ilaiha abadan. Dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang dia pernah lakukan abadan, selama-lamanya. Di sini ada penjelasan para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan ketika seorang terjatuh kepada dosa, dia bertaubat, kemudian dalam waktu yang lama terjatuh lagi pada dosa yang sama. Apakah tobat yang seperti ini diterima? Dia tobat lagi. Maka Syekh menjawab, diterima. Kalau dia benar-benar taubatan nasuha. Karena apa? Karena sifat manusia, kullu bani adam khata. Namanya anak manusia ini, ya, sering berbuat dosa, sering berbuat kesalahan. Tidak maksum, ya, tidak terbebas dari dosa. Ya. Kalau kita mengatakan saya enggak pernah berbuat dosa, malaikat dia. Ya. Saya enggak pernah berbuat maksiat, saya enggak pernah berbuat dosa. Salah. Lisan kita ini bisa terjatuh kepada kemaksiatan. Tangan kita bisa jatuh kepada kemaksiatan, kedzaliman. Kaki kita bisa, mata kita. Jangan dikira Anda bisa terbebas dari dosa. Malaikat, la ya'sunallah ma amarahum. Kalau malaikat memang disifati tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, adapun manusia kata Rasulullah, kullu bani Adam khata. Semua anak manusia ini, anak keturunan Adam ini, ya sering berbuat dosa. Sehingga kita tidak boleh merasa ya tidak pernah dosa. Justru orang yang baik dia ya merasa dirinya itu penuh dengan dosa. Walaupun di hadapan Allah dia itu dosanya sedikit, tapi dia merasa banyak dosa. Sehingga dia sering beristighfar, sering menangis, sering dia ya sujud kepada Allah, lailan wa nahara, baik di malam hari, di siang hari, ya. Barakallahu fikum. Ini tiga syarat. Bahwasanya seorang ketika bertaubat hendaknya dia meninggalkan kemaksiatan dosa yang lalu, kemudian ayyandam ala fi'liha, menyesali kemudian ayyazam alla ya'ud ilaiha abadan, berazam untuk tidak mengulanginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang pertama dalam bab at-taubah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfiru lillah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marratin. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfiru lillah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilai, dan bertobat. Bukan hanya minta ampun, bukan hanya sekedar istighfar, tapi atubu ilallah, bertobat. Nah, fil yaum, dalam setiap harinya, aksar min sab'ina marratin, lebih dari 70 kali. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khairul anam wa khairul bashar al ma'sum al mukhtar, ya, manusia pilihan, sebaik-baik manusia, nah, yang terbebas dari Allah. Nah, qad ghafara Allahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dulu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang nanti yang di belakangnya yang belum dilakukan, sudah diampuni. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi ya mengajarkan kepada umatnya, wallahi inni la astaghfiru lillah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah. Nah, benar-benar ya, bersumpah. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya ya, setiap hari lebih dari 70 kali dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah. Nah. Nah, kita yang jauh ya dari derajat an-nubuwah, derajat kenabian, kita hanya manusia biasa. Naam. Ya, yang banyak dosa, maka kita harus ya lebih dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya tadi sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat beristighfar. Naam, ketika kita duduk santai, basah lisan kita dengan istighfar. Ketika kita sedang bekerja ya dalam perjalanan, banyak kita istighfar, karena bisa jadi dalam perjalanan kita keluar rumah sampai menuju tempat kerja, berapa banyak kemaksiatan yang kita perbuat. Nah, barakallahu fikum. Ini di antara contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau termasuk hamba Allah yang senantiasa bertaubat. Nah, Padahal beliau memiliki apa? Kemaksuman. Nah, yang terbebas dari dosa. Kemudian disebutkan hadis yang berikutnya, wa anil aghar ibn yasar al-muzani radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila Allah wastaghfiruhu, bertobatlah kalian kepada Allah dan meminta ampun atas dosa kalian. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, maka sesungguhnya aku bertobat kepada Allah ya setiap hari 100 kali. Nah, masya Allah. Ya, kita hampir-hampir kayaknya enggak pernah ya lupa kalau kita banyak dosa. Rasulullah yang maksum ya, masya Allah. Ya, duduk astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah, inilah yang perlu kita muhasabah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terus menguji kita? Ya, terus menimpakan al-balaya, bencana ya, ke negeri kita. Tidak lain Allah telah menyebutkan wa ma akhadhal qura wa hiya zalimatun. Tidaklah Allah ketika mengadab suatu negeri wa hiya zalimah, dikarenakan sebab penduduk di negeri itu zalim. Naam. Inna akhdahu kana alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah, hukuman Allah, alimun syadid, pedih, keras. Nah, ini ya menunjukkan bahwasannya tidaklah Allah mengazab, memberikan musibah, bencana, kecuali karena, tidak lain karena apa? Dosa. Perbuatan dosa. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Wa ma hiya ay al-adzab. Tidaklah azab itu jauh ya dari orang-orang yang zalim. Ini ayat ini berarti menegur ya kita semuanya bahwasanya azab Allah itu tidak jauh mengenai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Nah, maka kita harus banyak muhasabah. Kenapa kita diuji terus oleh Allah? Nah, bisa jadi ya banyaknya dosa kita. Nah, yang menyebabkan datangnya ujian-ujian itu. Ya. Untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada-Nya. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa hadis-hadis ini dalil ala wujubit taubah. Dalil tentang apa? Wajibnya kita bertobat. Naam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena Nabi yang memerintahkan. Dari mana? Dari hadis yang kedua. Dari hadis Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Naam. Fa idza tabal insan ila rabbihi hasala bidzalika faidatain. Ketika seorang bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua faedah. Faedah yang pertama, imtithal amrillah wa rasulih. Dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah untuk bertobat. Faedah yang kedua, iktida bi rasulillah. Ya, yang kedua, dia mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yatubu ila Allah fil yaumi atamarrah. Ya. Di mana Rasulullah bertaubat setiap harinya itu 100 kali. Kata Syekh, yakni yaqul atubu ila Allah, atubu ila Allah. Dengan mengucapkan apa? Atubu ila Allah, atubu ila Allah, atubu ila Allah. Nah. Jadi demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalimat yang ringan. Nah, ya, yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya kepada hamba-Nya. Jangankan dosa 1, 2, 3. Ya. Dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, sepenuh. Nah, bumi pun. Ya. Sebesar, sebanyak bumi di lautan. Ketika seorang bertobat dengan Allah. Kepada Allah dengan benar-benar taubatan nasuha diampuni. Ya. Seperti hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang pembunuh 100 jiwa. Yang akhirnya berselisih malaikat rahmah dan malaikat azab. Nah, 100 jiwa yang telah dibunuh, taubatnya diterima oleh Allah. Dosa besar, al-qatl, ya, pembunuhan, dosa besar. Ya, ketika seorang yang telah membunuh 99, dia bertobat kemudian mendatangi ar-rahib, ahli ibadah. Rahib ini ahli ibadah, tapi enggak punya ilmu agama, didatangi sama ini si pembunuh 99 ini. Ya. Wahai rahib, aku ingin bertobat kepada Allah. Nah, kata sang rahib, tidak ada pintu taubat. Kamu telah membunuh banyak nyawa. Nah, ya. Sekian jiwa kamu bunuh, tidak ada pintu taubat bagimu. Akhirnya dibunuh sekalian sang rahib, genap 100. Qad kamula mi'ah. Faja'a ila 'alimin fil ard. Kemudian dia mendatangi seorang alim, seorang yang berilmu tentang ilmu din, tentang ilmu agama. Kemudian dia meminta fatwa, apakah ada pintu taubat bagiku? Ada. Farji ila ardin su' ila ardin saleh. Kamu tinggalkan negeri kamu, kampung kamu yang jelek menuju kampung saleh. Famata ilaiha. Kemudian dia meninggal dalam pertengahan jalan, ya, kemudian berselisih malaikat azab dengan malaikat rahmah, ya. Kemudian datanglah seorang malaikat penengah. Kemudian kisu ma bainal ardhain. Hitung atau ukur jarak antara dua tempat ini. Nah, fa in kuribalahu fadzaka. Kalau dia dekat dengan kampung yang dia tuju, maka dia orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Kalau dia masih dekat dengan negeri yang dia dulu dia ya tinggal dari negeri yang rusak, negeri yang bermaksiat kepada Allah, maka dia termasuk ahli qarya. Akhirnya diukur hampir naam atau tidak ada sejengkal ya, jarak dia. Naam, akhirnya dia jatahnya malaikat rahmah. Hakadza ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seberapapun dosa seorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Saya pernah bertemu dengan pengedar narkoba di Lapas Nusa Kambangan. Dia baru ketangkap, ya, kemudian dia bertobat, masuk Islam, Hindu Bali, ya, wajahnya penuh dengan tato, semuanya ditato, ya, pipinya, hidungnya, telinganya, lehernya, semuanya ditato. Kemudian dia bertobat dan duduk di depan saya, kemudian saat saya bertobat, saat sudah sebulan, sekarang namamu siapa? Namanya sebelumnya lupa, yang jelas nama masih jahiliyah ya, kemudian dia merubah namanya Abdullah. Saya tanya, kamu mendapat hukuman berapa tahun? 20 tahun. Ya, sudah, antum sabar, belajar Al-Quran. Ya, anak perintahkan belajar Al-Quran sama Bapak Fulan. Sholat 5 waktu. Puasa Senin Kamis kalau mampu. Kemudian baca Al-Quran. Walaupun belum bisa. Yang lainnya, bisanya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Diulang-ulang. Bisanya Anas, diulang-ulang Anas. Baca Al-Quran. Karena satu huruf, ya Allah memberikan sekian pahala. Akhirnya dia ya menerima nasihat. Masya Allah. Ya. Banyak yang bertobat. Banyak yang sampai menyesali, ya, yang dihukum apa namanya, seumur hidup ada, ya, sampai tua-tua. Jadi seperti Bapak ini panjenengannya. Masya Allah, berapa Pak? Usmanul Pinten Pak? Sudah 70 saat. Hukumannya berapa tahun? Seumur hidup. Loh, dulu apa? Membunuh istrinya. Nah, akhirnya dihukum seumur hidup. Ya. Nah, ya ada narapidana teroris juga ada. Ya, tapi enggak berani dekat ke saya. Ya, karena tahu, ya, enggak berani dekat. Nah, mereka ini karena mereka ini punya syubhat, ya. Punya syubhat orang-orang teroris itu dia memahami ayat hanya satu ayat, dua ayat yang dia pegangi, kemudian dia mengabaikan sekian ribu dalil-dalil, ya, Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an, dalil hadis. Nah, ini kesalahan fatal dalam memahami agama yang tidak dikembalikan kepada pemahaman sahih, ya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan seorang itu menyimpang. Ya, jihad, ya, dipukul rata. Nah, orang kafir halal darahnya. Loh, Rasulullah itu hidup di tengah-tengah, ya. Di sana ada Yahudi. Nah, tetangganya Yahudi, hidup Rasulullah. Ketika sakit Rasulullah menjenguk, enggak dibantai, enggak dibunuh. Nah, kok kamu memukul rata? Bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, pelaku dosa besar. Ya, mereka-mereka yang biasa di kafe-kafe, yang judi, halal darahnya. Nah, ini. Ya. Karena itu tadi kedangkalan. Hanya emosi, hamazah, atifiyah yang dia punyai. Ilmu enggak ada, ilmunya enggak sebanding dengan emosionalnya. Sehingga apa? Tindakannya itu tidak terbimbing di atas ilmu. Hanya bermodal takbir, Allahu Akbar. Ya, hanya itu. Hafalan Al-Qur'annya enggak punya modal, gimana dia mampu mendudukkan hukum ini, ya? Enggak bisa. Nah, dan dari dulu, dari zaman Khawarij, ya. Al-awwal di zaman Utsman bin Affan ketika itu, ya, yang diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan didatangi oleh ulama di zaman sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Laisa minhum ahad min ashabin Nabi." Di tengah-tengah kalian tuh enggak ada ulamanya sahabat, enggak ada satupun sahabat Nabi. Berarti apa mereka? Nah, bukan kaum salafus saleh. Khawarij bukan salafus saleh, walaupun mereka hidupnya di masa sahabat. Generasi tabi'in, ya. Tapi ada di sana salafus saleh, ada salafus taleh. Ada salaf pendahulu umat ini yang saleh di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman yang benar. Ada yang salaf dia pendahulu tapi ya itu tadi menyimpang. Nah, sehingga ya itlaqus salaf, kalimat salaf itu harus diidhofahkan dengan as-saleh, salafus saleh. Nah, sehingga kita di dalam berislam harus merujuk kepada fahmus salafus saleh, pemahaman salaf saleh, bukan tokoh organisasi. Ini salah. Ya. Bukan pemahaman tokoh organisasi. Bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yang telah diamalkan oleh para sahabat? Nah, itu pegang Islam kita itu seperti itu. Bukan hasil ya ide-ide tokoh organisasi atau pendiri gerakan, bukan. Islam bukan seperti itu. Nah, jadi Islam itu sudah lengkap. Kafin sudah lengkap, cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah telah memberikan stempel sempurnanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah didakwahkan dengan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Sehingga tidak perlu direvisi, tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Jalani apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbenturan dengan masyarakat, bukan ajaran Rasul yang salah, masyarakatnya yang perlu dibenahi. Berbenturan dengan sistem pemerintahan, Nah, ajaran Islam, ajaran Rasul, enggak ada yang salah. Sistem pemerintahnya yang perlu dibenahi, harus disesuaikan dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita meningkatkan apa? Keilmiahan. Kita bertambah umur, bertambah usia, harus bertambah ilmu. Karena apa? Kata Imam Ahmad, kebutuhan seorang terhadap ilmu din melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Nah, kalau dia tidak makan dan minum, madorotnya hanya di dunia, mati dia. Tapi kalau dia tidak berilmu, madorotnya dunia akhirat. Bisa sesat dia, ya, bisa terjatuh kepada kesyirikan, misalkan tidak berilmu. Dunianya sengsara, akhirat dia binasa. Sehingga, maka ma'asyiral muslimin, tujuan hidup kita di dunia ini jangan kita terus berpusat pada dunia, dunia, dunia. Cari makan, kerja, kerja. Bukan itu. Tapi Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini lil ibadah li tauhidillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yaitu apa? Untuk misi ibadah. Misi kita di dunia ini ibadah. Kita bekerja berarti apa? Untuk wasilah kita ibadah kepada Allah. Ya, bukan untuk kita memperkaya, ya, memperbanyak aset. Salah. Ya. Boleh kalian kaya, boleh kalian semangat dalam bekerja, tapi jadikan wasilah untuk taqarrub kepada Allah, untuk ibadah. Ya. Nah, harus seperti ini, muslim yang militan. Muslim yang benar-benar gigih, kokoh di atas din, di atas agama. Ya. Jangan kalah dengan kufar, orang kafir. Orang kafir katanya sudah sampai apa? Bulan. Nah, ya, hanya sampai bulan, ya. Kita sudah sampai di atasnya bulan. Insyaallah kalau kita benar-benar menjalankan agama ini, akan menjadi ahlul jannah. Cita-cita itu harus tinggi, ya. Jangan hanya jadi dokter, jadi polisi, jadi pegawai negeri. Jangan. Jadi ahlul jannah. Jadikan cita-cita kita itu ahlul jannah. Kita mendidik anak kita, "Nak, cita-cita kamu itu jadi ahlul jannah." Jadi gimana, Bi? Gimana, Pak? Ya, kamu harus jadi anak yang soleh. Kamu jangan lupa ibadah. Kamu harus semangat ibadah. Sholat 5 waktunya dijaga. Berbakti kepada orang tua. Ya, ibadah-ibadah yang sunnah dijalankan. Semampu kamu. Itu. Jadi, jangan sampai kita terbalik. Ya. Kalau orang tua yang tidak punya ilmu agama, kerja yang benar, yang serius, yang semangat. Jangan lupa sholat. Jadi sholatnya di belakangan, ya. Mestinya sesuai dengan apa? Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat wahyu, nasihat Allah. Cari, ya, apa-apa yang kalian bisa dapatkan dari kenikmatan akhirat. Jangan lupa nasib kamu di dunia. Jadi enggak boleh kita meninggalkan nasib kita di dunia. Karena kita hidup di dunia. Harus, ya. Cari al-kasab. Mencari ma'isha. Penghidupan untuk kita beribadah kepada Allah. Sehingga kita harus menanamkan pada anak-anak kita untuk mengutamakan akhirat. Ya, harus dijadikan akhirat itu terdepan. Karena Allah sering, ya, mengingatkan di dalam surat yang sering kita dengar dari imam-imam sholat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kampung akhirat itu kampung yang lebih baik dan lebih kekal. Adapun dunia ini akan sirna, akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, bahwa taubat ini adalah perkara yang wajib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita ma'asyiral muslimin untuk kita banyak bertaubat. Mengucapkan atubu ilallah, astaghfirullah, atubu ilallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Naktafi bihadal qadar. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.